الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan di musala dan majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kesehatan ini bukan sekedar kesehatan lahir, tetapi semoga batin kita jauh lebih sehat lagi. Amin Allahumma. Amin. Karena manusia itu yang dipandang sama Allah bukan jasadnya. Manusia itu yang dipandang oleh Allah bukan tampannya. Manusia itu yang dipandang oleh Allah bukan cantiknya. Manusia itu yang dipandang oleh Allah bukan kuatnya. Banyak orang yang tergeletak di rumah sakit tapi dia minal awliya ussolihin. Banyak orang yang tidak bisa berbicara, tapi min ahlil jannah. Banyak orang yang hidupnya susah, miskin, tidak punya apa-apa, tetapi mereka adalah raja-rajanya akhirah. Dan tidak sedikit orang yang sehat, tetapi sudah ditetapkan tempatnya di neraka. Tidak sedikit orang yang sehat, yang gagah, ternyata dia sudah ditunggu oleh malaikat untuk dipukul nanti di alam kuburnya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini mari kita perhatikan hati kita masing-masing dan jangan kita menoleh kepada yang lain. Karena sesungguhnya setiap orang dari kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dari kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperhatikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah selalu melaporkan bagaimana perilaku kita umat ini kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul telah menyatakan sesungguhnya hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Nanti jika aku telah wafat, maka amal kalian akan dilaporkan kepadaku. Jika amal kalian baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Jika amal kalian buruk, maka aku mintakan ampun untuk kalian kepada Allah. Memang tentunya ampunan Nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Permohonan Nabi memintakan ampun untuk umatnya tidak akan ditolak oleh Allah. Hanya saja sebagai umat, jangan sampai kita membuat Nabi SAW sedih, jangan sampai Nabi SAW malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik umat adalah ia yang mampu membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadikan Rasul bahagia, maka sumber pertama kali adalah hati kita, hendaknya kita perbaiki dulu. Karena itulah setiap kali kita hendak bercermin, saat meneliti wajah kita di cermin, maka di situ Rasul mengajarkan doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan bentuk lahiriahku ini baik, maka jadikanlah budi pekertiku yang muncul dari dalam hati ini baik pula. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita semua ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum ada yang diciptakan oleh Allah, saat Allah sendiri tidak ada makhluk, yang ada hanyalah Sang Pencipta yang Maha Menciptakan, maka Allah pun berkehendak dengan kehendaknya yang penuh cinta, dengan kemahapengasihannya, dengan kemahapenyayangannya. Allah kemudian menciptakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul kita ini oleh Allah diciptakan dari bagian Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu qabla al-asya' nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya wahai Jabir, sebagaimana disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW yang saat itu sedang berwujud cahaya yang merupakan hakikat Muhammadiyah, itulah bentuk asli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur, cahaya yang berada di atas cahaya, karena cahaya itu diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang membawa cinta, cahaya yang membawa kasih sayang, cahaya yang penuh dengan kelembutan, cahaya yang silau tapi tidak menyilaukan, cahaya yang terang tapi tidak merusak mata, cahaya yang begitu hebat tapi meneduhkan jiwa, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya inilah Allah kemudian berkehendak untuk menciptakan seluruh makhluknya. Maka dari cahaya inilah kemudian diciptakan seluruh ruh umat manusia, termasuk ruh para anbiya dan ruh para rasul, ruh para aulia, ruh para salihin, dan seluruh ruh manusia diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah taala mewahyukan, wa alamu anna fikum rasulullah, ketahuilah sesungguhnya pada diri kalian masing-masing terdapat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterikatan antara nur yang ada dalam diri kita dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya akan terjadi jika orang tersebut memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah masing-masing di antara kita telah memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang ayah dengan anaknya, tentunya seorang ayah akan mengorbankan apapun juga demi keselamatan anaknya, demi kebahagiaan anaknya, demi keberhasilan anaknya. Itu ayah kepada anaknya. Sedangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang penuh kasih kepada umatnya, cinta beliau tidak bisa dibandingkan dengan cinta ayah manapun. Kasih sayang beliau tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang ayah manapun. Cinta dan kasih sayang beliau tidak bisa dibandingkan dengan cinta kasih seluruh ibu yang ada di alam semesta ini. Entah itu ibu manusia, entah itu ibunya binatang, entah itu ibunya apapun yang penuh cinta. Seandainya cinta mereka semua dikumpulkan terhadap anaknya, maka cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya mengungguli cinta mereka semua. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berjuang untuk selamat dari neraka, dan seringkali kita malas untuk memperjuangkan diri kita selamat dari siksa api neraka, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan kita semua agar kita selamat dari api neraka. Karena itu Rasul telah menyiapkan jauh-jauh hari dalam sebuah sabdanya, beliau menyatakan, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafa'atku, pertolonganku, aku persiapkan untuk aku berikan kepada umatku yang dosanya besar-besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, umat yang dosanya besar-besar, orang-orang yang penuh dengan kejahatan, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam siap membela mereka semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul siap dimarah oleh Allah demi umatnya itu tidak dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti di padang mahsyar, saat para anbiya wal mursalin kebingungan. Karena di padang mahsyar nanti umat manusia akan didiamkan dengan pendiaman yang cukup lama, tidak diperhitungkan amalnya. Tidak segera dimasukkan surga, tidak segera dimasukkan neraka, cuman didiamkan begitu saja. Mohon maaf, tanpa busana dan tanpa tempat yang dapat untuk berteduh. Tiada naungan di sana itu, yang ada hanyalah hamparan yang datar, yang didekatkan kepadanya matahari sedekat-dekatnya. Dalam berbagai riwayat dikatakan, matahari hanya ada jarak satu jengkal di atas kepala umat manusia. Gambaran betapa dekatnya matahari itu kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Kita yang saat ini berada di dalam masjid, baru tertutup oleh kubah dan masjid ini, dipenuhi manusia seperti ini. Kita merasakan tubuh kita berpeluh keringat, kita merasakan rasa sumuk, rasa panas. Lalu bagaimana nanti ketika seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di suatu tempat yang tiada tempat untuk berlindung di situ. Di suatu tempat yang semuanya berkumpul dan matahari menyinari mereka semua dengan sinarnya yang sangat terang dan sangat panas, yang jaraknya tidak sampai satu jengkal di atas kepala mereka semua. Karena itu disebutkan dalam berbagai riwayat, saat itu manusia berpeluh keringat dan terjadilah banjir keringat. Masing-masing tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan amal soleh masing-masing, ia akan selamat. Didiamkan dalam kondisi seperti itu selama 1000 tahun lamanya. Selama 1000 tahun lamanya. Sampai-sampai orang kafir mengatakan, "Duhai Allah, tolong segera masukkan kami ke dalam neraka." Karena beratnya padang mahsyar, orang-orang kafir minta segera dimasukkan ke dalam neraka. Mereka menganggap siksa neraka mungkin lebih ringan daripada beban yang ada di padang mahsyar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat keadaan yang seperti itu, maka para anbiya wal mursalin didatangi oleh seluruh manusia. Seluruh manusia pun mereka sepakat untuk mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salam untuk meminta Nabi Adam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah segera memperhitungkan amal umat manusia dan menentukan tempatnya di surga atau di neraka. Karena orang-orang yang merasa calon penghuni surga sudah tidak kuat di padang mahsyar, apalagi orang-orang yang calon penghuni neraka. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapak jasadnya seluruh umat manusia. Tolong mintakan kepada Allah agar segera Allah menurunkan perhitungan amal manusia, menghisab, menghitung amal masing-masing manusia dan menentukan tempatnya di surga atau di neraka." Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Nafsi, nafsi, mohon maaf. Aku hari ini hanya akan mengurus diriku sendiri. Aku tidak berani menjadi wakil kalian semua menghadap kepada Allah. Karena aku masih punya satu kesalahan yang harus aku pertanggungjawabkan. Dahulu aku dilarang untuk makan buah yang ada di surga, tapi aku mencicipinya. Dan di hari ini ketahuilah oleh kalian semua, hari ini adalah puncak amarah Allah. Allah belum pernah marah murka seperti kemarahannya seperti hari ini. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi." Pergi kepada yang lain, datangi Nabi yang lain. Datangilah Nuh, berbondong-bondong kemudian umat manusia mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan yang sama. Mendatangi Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan yang sama. Nabi Ibrahim mengatakan yang sama. Sampai mereka mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun mengatakan, "Nafsi, nafsi, bagaimana aku akan menghadap kepada Allah untuk minta disegerakannya perhitungan amal. Sedangkan di muka bumi, aku diangkat sebagai Tuhan, sebagai saingannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika Allah murka kepadaku?" "Nafsi, nafsi, idhabu ila Ahmad, idhabu ila Ahmad." Pergilah kalian menemui Ahmad. Pergilah kalian menemui Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka berbondong-bondong umat manusia mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para anbiya mengatakan, "Nafsi, nafsi, aku hanya berani mengurus diriku sendiri. Aku tidak akan mengurus yang lain. ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seluruh umat manusia, beliau saat itu mengatakan, ana laha, aku yang akan memintakan syafaat untuk kalian semua. Aku yang akan menghadap kepada Allah untuk memintakan perhitungan amal segera bagi kalian semua. Maka bersujudlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah, memuja-muji Allah dengan pujaan dan pujian yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun. Saat itu Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah pun memuji dirinya lewat Nabi yang ia cintai, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' rasak fal tu'tah wasra' subtal tu syafa', wahai Muhammad, angkat kepalamu. Allah tidak tega melihat kekasihnya lama-lama bersujud demi umat manusia yang begitu banyak. Maka Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'tak, minta apa yang kamu inginkan, pasti akan diberikan. Isfa' tusyafa', kamu ingin memberikan syafaat kepada siapapun, pasti syafaatmu tidak akan ditolak. Wahai Rasul, ajak umatmu yang masuk surga tanpa hisab untuk masuk surga lewat pintu sebelah kanan, sedangkan yang dihisab biar masuk surga lewat pintu sebelah kiri. Semoga kita semua masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga lewat pintu sebelah kanan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat. Lantas bagaimana cinta Rasul kepada umatnya? Disebutkan dalam berbagai riwayat, saat Rasulullah SAW berada di dalam surganya Allah, kemudian mendengar jeritan umatnya yang ada di neraka, meminta syafaat beliau, maka beliau pun saat itu segera keluar meminta agar umatnya tersebut dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita memang ingin disayang oleh Rasulullah lebih dari yang lain, ingin dicinta oleh Rasulullah lebih dari yang lain, maka hendaknya kita mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada beliau dengan jalan-jalan yang telah beliau ajarkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Bagi ibu-ibu, jika ingin disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada putri-putrinya untuk menutup auratnya. Kenakanlah berbusana-busana yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, karena itu akan mendatangkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi bapak-bapak para suami, hendaknya jangan memberikan istri pakaian-pakaian yang membuka aurat, pakaian yang akan dimurka oleh Allah, karena itu hanya akan menimbulkan marahnya Allah dan sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga keluarga kita masing-masing agar keluarga kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hidupkan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan yang mudah-mudah. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Minum, bacalah basmalah, dan dengan 3 kali tegukan, ambil nafas sebelumnya, dan seterusnya, hidupkan sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mencintaiku, menghidupkan sunnahku, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia telah berada bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah saya akan menjelaskan satu hal saja yang jika kita amalkan, maka hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin erat, akan semakin kuat. Insyaallah apa yang saya ucapkan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Itu tadi pokoknya. Belum ceramah. Tapi sudah hampir setengah jam. Saya kalau ngomongnya gitu terus khawatirnya ibu-ibu nanti kagak paham. Karena cepat mau hati saya enggak saya berhentikan. Karena saya kalau ngomong itu amanat dari guru saya, enggak boleh mikir. Jadi apa yang ada di hati dikeluarin saja. Jadi kalau saya keluarkan terus, saya khawatirnya nanti bisa paham enggak gitu ya. Karena ngomongnya kecepatan ya. Terlampau cepat. Ya. Nah, ini yang bagian sound system minta tolong suara ekonya dikurangi seminimal mungkin. Ekonya dikurangi seminimal mungkin. Jadi biar gemanya di dalam masjid ini enggak terlampau muter-muter gitu ya. Suara gema itu kalau untuk hadroh bagus. Tapi kalau untuk ceramah nanti yang ceramah pusing, yang mendengar juga pusing. Gitu. Coba dikurangi dikit lagi, boleh? Masih bisa kan? Tes 1, 2. Soundnya cakep banget, bagus. Tes 1, 2. Ya, dikit lagi. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Cek, terima kasih. Volumenya kecilkan dikit, yang di dalam. Tes 1, 2. Cek, tes 1, 2. Bismillah. Dikit lagi. Tes 1, 2. Cukup, terima kasih. Soalnya suara saya keras. Hadirin. Cukup jelas. Nah, insya Allah kita akan belajar satu hal. Mau nanya sama bapak ibu sekalian. Pengen selamat atau enggak pengen selamat? Pengen selamat atau enggak pengen selamat? Coba jawab yang tegas. Pengen selamat atau enggak pengen selamat? Pengen ya? Pengen. Pengen selamat di dunia atau selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat. Pengen selamat dunia akhirat atau selamat dunia akhirat tapi pakai enggak selamat? Ada orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Artinya ujung-ujungnya masuk surga. Tapi sempat enggak selamat. Kenapa? Sempat mencicipi siksa kubur. Sempat mencicipi enggak enaknya di mahsyar. Sempat mencicipi neraka. Terus langsung masuk surga. Pilih yang selamat dunia akhirat terus. Dan selamat akhirat terus. Atau pakai mencicipi. Selamat terus ya. Pakai mencicipi. Kenyataannya sekarang ini, akhirat kita seringkali gak selamat. Jadi kalau kita mau tahu di akhirat kita selamat atau tidak, coba lihat di dunia ini, akhirat kita selamat atau tidak. Coba perhatikan para suami, bagaimana sikapnya kepada istri menurut syariat. Apakah dia menghargai istrinya? Apakah dia menyayangi istrinya? Apakah dia berlemah lembut kepada istrinya? Apakah dia memberikan nafkah yang baik kepada istrinya? Itu akhirat seorang suami kepada istrinya. Kalau dia tidak memenuhi akhiratnya, maka akhiratnya tidak selamat di dunia ini, maka akhiratnya di akhirat nanti juga tidak akan selamat. Seorang istri bagaimana terhadap suaminya? Apakah dia mengagungkan suaminya di dalam hatinya? Seorang istri hendaknya punya rasa pengagungan di dalam hati kepada suami. Karena tidak ada kedudukan bagi seorang istri yang melebihi suami di dalam hatinya. Karena itu ketika seorang istri bertemu dengan suaminya dan hatinya mengagungkan, ini suamiku. Kemudian dia rendahkan suaranya, dia tundukkan dirinya, dia hormati suaminya. Maka saat itu pula derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dunianya, selamat akhiratnya di dunia, dan selamat akhiratnya di alam akhirat. Ukuran keselamatan kita di akhirat, bagaimana keselamatan akhirat kita di dunia. Jika sholat kita selamat, maka nanti kita di sana juga selamat. Jika zikir kita selamat, maka nanti kita di sana juga selamat. Jika bekti kita sama orang tua selamat, nanti kita di sana juga selamat. Jika kita terhadap anak juga selamat, maka nanti kita juga akan selamat. Tapi kenyataannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, akhirat kita banyak yang selamat atau kecelakaan. Coba masing-masing direnungkan. Akhirat kita banyak yang selamat atau kecelakaan? Hah? Mata, jangan lihat yang haram. Betul? Tapi mata lebih suka lihat yang haram. Telinga, jangan dengar yang haram. Tapi telinga lebih suka dengar yang haram. Lisan, jangan berdusta. Tapi kalau enggak berdusta, rasanya enggak enak. Ini semua akhirat. Nah, kalau akhirat kita enggak selamat di sini, ya itulah tandanya nanti akhirat kita di sana juga tidak selamat. Makanya kita butuh sesuatu untuk menyelamatkan akhirat kita biar selamat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah, beliau mengajarkan satu ajaran yang luar biasa di mana Rasul menyatakan sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga. Sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu sebaik apapun dia, Orangnya murah senyum, orangnya ahli berderma, orangnya itu baik kepada tetangga. Kalau enggak punya iman kepada Allah, tidak mungkin bisa masuk surga. Karena itu Islam tidak bisa disamakan dengan yang manapun. Jangan dikatakan yang penting orangnya baik, kemudian agama enggak jadi masalah. Salah, agama itu yang terpenting. Dan Islam tidak bisa disamakan oleh apapun. Selama seseorang belum punya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik apapun orang itu, menurut syariat Allah dan satu-satunya yang benar di alam semesta ini, maka tidak mungkin dia akan masuk surga. Dan Rasul kemudian menyatakan, dan kalian tidak akan dapat dikatakan sebagai seorang yang beriman sebelum kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Kalian tidak akan dikatakan dapat dikatakan sebagai orang yang beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau satu dengan yang lain belum saling mencintai, maka itu belum beriman. Makanya ciri-ciri orang yang betul-betul beriman menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hatinya yang ada hanyalah cinta, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, yang ada rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena itu ciri orang-orang yang beriman, ruhamau bainahum, terhadap sesama muslim, sesama mukmin, sesama muslimah, sesama mukminah, ruhamau bainahum, saling mencintai di antara mereka. Dalam buku yang saya tulis Akhlak Para Wali, saya ambilkan contoh bagaimana rasa sayang seorang hamba Allah kepada saudaranya sesama muslim. Pernah ada seorang ulama ditanya oleh temannya, sesungguhnya amal apa yang engkau harapkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua amal solehmu? Maka ulama tadi, cuma satu amal saya yang bisa saya harapkan diterima oleh Allah, kalau yang lain saya tidak tahu. Maka bertanyalah orang tersebut, amal yang seperti apa? Beliau pun menceritakan, suatu hari saat saya berada di rumah, tiba-tiba ada seorang wanita mengetuk pintu rumah saya. Tok tok tok, assalamualaikum. Maka pintu pun saya buka. Di hadapan saya ada seorang wanita yang bercadar sebagaimana kebiasaan sunnah-sunnah yang dihidupkan di tanah Arab dewasa itu. Karena orang-orang di tanah Jazirah Arab dewasa itu, para wanitanya bercadar, itu menjadi kebiasaan dan sunnah yang hidup di sana. Ketika itu wanita mendatangi saya dan mengatakan, wahai Syekh Fulan, aku sumpah engkau demi Allah, demi kebesaran Allah, tolong nikahin saya. Tolong, ini cerita jangan dipraktekkan untuk saya, karena saya enggak bisa mengamalkannya. Ya, ini cerita jangan dipraktekkan untuk saya atau Habib Abdullah atau Guru Hasrul ya, karena kita-kita ini enggak bisa mengamalkannya. Saya sumpah kamu demi Allah, tolong nikahin saya. Maka saya, kata orang soleh tersebut, langsung menanyakan, di mana walimu, mana orang tuamu? Tanpa menanyakan siapa orang ini, tanpa melihat wajahnya, tanpa melihat fisiknya, tanpa mengenal perilakunya. Saya lakukan itu karena dia menyebut demi Allah. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang muslim memohon kepadamu dengan bersumpah atas nama Allah, maka kabulkanlah sumpahnya. Jangan sampai ditolak permohonannya. Perintah Rasul ini begitu besar bagi saya. Makanya saya pun segera mencari di mana rumahnya dan siapa walinya. Malam itu juga langsung saya dinikahkan oleh walinya. Dan resmilah wanita itu menjadi istri saya. Tolong jangan dipraktekkan untuk saya dan ustaz-ustaz yang ada di sini. Karena kami terus terang tidak mampu yang seperti itu. Hasilnya, maka saya temui istri saya di kamar. Pintu saya tutup, kemudian dia membuka wajahnya. Kemudian dia membuka pakaiannya. Ketika pakaian itu dibuka, wajah dibuka, ternyata sekujur tubuhnya rusak karena penyakit kulit yang luar biasa ganas. jelek sekali wajahnya, hancur kulitnya, sekujur tubuhnya rusak. Maka saya saat itu pula saya, kata ulama tadi, berpura-pura menjadi seorang tunanetra. Saya katakan kepada istri saya, mohon maaf, saya tidak bisa melihat dirimu karena sejujurnya saya ini tunanetra. Banyak orang yang gak ngerti kalau saya tunanetra. Maka sang istri pun merasa puas. Alhamdulillah, suami saya tunanetra. Jadi gak ngerti kalau saya ini jeleknya luar biasa. Itu saya lakukan berpura-pura tunanetra selama berpuluh-puluh tahun sepanjang hidup istri saya. Sampai istri saya meninggal dunia, baru saya tunjukkan kepada masyarakat kalau sebenarnya saya bisa melihat. Ditanya, lah kenapa kamu seperti itu? Saya tidak mau melukai hati seorang umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau nanya, suami model begini masih adakah ibu? Enggak ada. Enggak ada kan? Ini kan suami yang luar biasa. Ini sudah hampir tidak ada, susah ditemukan yang seperti itu. Bagaimana dia punya rasa cinta kepada muslim-muslimah seperti itu? Karena dia meneladani Nabi Muhammad SAW yang ada dirinya adalah rahmah. Karena Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka siapapun yang menghidupkan sunnah Nabi, rahmat itu akan masuk ke dalam dirinya. Dan dalam dirinya akan bertambah rahmat. Kasih sayangnya pun akan semakin besar. Dan dia akan mencapai tingkat kasih sayang yang susah dibayangkan oleh akal manusia. Karena itu kalau kita melihat kehidupan para awliya wassolehin, maka kita akan merasa terheran-heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebagaimana diceritakan, kalau saya enggak salah sebut, Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau akan melakukan perjalanan ditemani seorang temannya, beliau berkata kepada temannya, kamu boleh ikut pergi bersama saya dengan satu syarat, semua biaya saya yang membiayai, kamu tidak boleh mengeluarkan biaya sepeser pun. Berbeda dengan orang zaman sekarang, kalau mau pergi cari orang yang kira-kira bisa membiayai dirinya. Kalau Sayyidina Ibrahim bin Adham, enggak, saya yang akan biayai kamu semua, kamu enggak boleh mengeluarkan uang sepeser pun, syaratnya itu. Maka sahabatnya itu karena pengen betul-betul ikut dengan Sayyidina Ibrahim, maka ia pun mengatakan siap. Di tengah perjalanan, sang sahabat jatuh sakit, sedangkan bekal sudah habis. Maka saat itu sahabatnya berkata, wahai Ibrahim, nanti kita akan makan apa? Karena sesungguhnya saya lagi sakit, dan saya tahu bekalmu sudah habis. Sayyidina Ibrahim berkata, gak usah bingung, tenang aja, saya mau keluar ke pasar beli makanan. Dari mana uangnya? Ada, udah kamu nyantai saja. Gak lama setelah itu, Sayyidina Ibrahim bin Adham kembali. Beliau bawa makanan yang cukup. Dan beliau itu bawa obat-obatan. Temannya pun heran. Kemudian nanya, dari mana uangnya? Beliau jawab, hewan tunggangannya saya jual. Kudanya saya jual. Biar kamu bisa makan, kamu bisa sehat. Kemudian temannya nanya, lah kalau kudanya dijual, padahal saya berangkatkan bonceng kamu naik kuda. Nah kalau kudanya nanti dijual, ini mau melanjutkan perjalanan terus naik apa? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, tidak usah bingung, naiklah kamu ke punggungku, biar aku yang menggendong dirimu. Digendong temannya ini, melewati 3 kota jalan kaki. Demi apa? Demi menjamin umat Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang yang luar biasa. Ini loh umat Islam, ini loh penerus Nabi Muhammad SAW, ini loh orang yang berakhlak mulia, yang ada di dirinya rahmah, yang ada di dirinya kasih sayang. Karena agama Rasulullah, agama rahmah, yang Al-Qurannya diawali, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Rasulnya pun juga dikatakan, bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap yang beriman Rasulullah sangat pengasih dan Rasulullah sangat penyayang. Kemudian juga Allah pun menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah, tadi Rasul kan mengatakan kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman, dan kalian tidak beriman sebelum kalian bisa saling dimintai. Rasul pun mengatakan, maukah kalian saya ajarkan satu amal. Jika kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Maka Rasul menyatakan, tebarkanlah ucapan salam di antara kalian semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, sederhana sekali ucapan salam. Itulah yang akan membawa salam. Karena salam artinya selamat. Jadi siapa yang pengen selamat, dia harus banyak mengucapkan salam. Sayangnya saat ini umat Islam telah meremehkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salam hanya terdengar saat orang masuk rumah, itu pun kalau ingat. Ucapan salam hanya terdengar di acara-acara pengajian dan acara-acara sejenisnya untuk membuka majelis, entah itu MC, entah itu ustaz yang berceramah. Tapi ketika bertemu bainakum, muslim yang satu bertemu dengan muslim yang lain, maka ucapan salam ini hilang. Kalau anak Jakarta, satu teman bertemu dengan temannya, langsung dia ucapkan, bro, how are you? Bro. Kalau orang Solo langsung mengatakan, mas, gimana kabarnya? Kalau orang Bugis dan orang Banjarmasin, saya enggak ngerti gimana ucapannya. Kira-kira ucapnya apa? Fian nak kemana gitu ya? Jadi lupa salamnya, mestinya assalamualaikum, bro, gitu cakep. Assalamualaikum mas gitu. Assalamualaikum pian gitu. Salamnya dulu. Itu doa assalamualaikum. Yang maknanya begitu banyak. Assalamualaikum. Allahu assalam. Allah adalah zat yang maha selamat dan maha menyelamatkan. Assalamualaikum. Dalam bentuk doa. Semoga Allah assalam bersama kalian. Bisa menjadi seperti itu. Assalamualaikum. Semoga assalam keselamatan. Semoga keselamatan bersama kalian. Jika kita didoakan selamat, ya insya Allah selamat. Lah kenapa di bangsa kita ini selamatnya udah semakin hilang? Karena memang umat Islamnya udah gak mau selamat. Buktinya udah meninggalkan ucapan salam. Ucapan salam ini menjadi terasing. Rasanya berat ketika ketemu muslim yang satu dengan muslim yang lain untuk mengucapkan kalimat salam. Sehingga yang lebih dikenal oleh anak-anak kita justru ucapan-ucapan yang lain. Seperti tadi, bro, friend, mas, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam ini kelihatannya sederhana, tapi inilah yang pertama kali ditebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ketika beliau masuk ke kota Madinah, beliau ucapkan, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa salli billal wan nasniyat tadkhulul jannata bisalam. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan semua orang. Wa salli bilal wa nasniyam, salatlah di tengah kegelapan malam saat manusia terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian pasti akan masuk surga diiring ucapan salam. Afsus salam tadkhulul jannah bisalam. Awalnya salam, akhirnya juga salam. Siapa yang menebarkan salam, maka nanti dia di akhirat juga mendapat salam. Salam dari para malaikatul kiram, malaikat-malaikat yang mulia. Dan saat kita mengucapkan salam, kalau ternyata tidak dijawab, maka malaikat Allah yang akan menjawab salam kita. Dan salam ini hendaknya ditebarkan kepada semua muslim, muslimah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ucapkan salam satu dengan yang lain. Begitu pula kepada pimpinan kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mendapat bonus yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun Rasul telah berada di alam barzakh, kita diperintahkan untuk terus mengucapkan salam kepada Nabi. Jika Rasul masih hidup, dulu kita mengucapkan salam kepada Rasul, kita harus berangkat ke Madinah, kita harus ketemu Rasulullah, baru kita bisa mengucapkan assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, kemurahan untuk seluruh umatnya tidak harus mengucapkannya langsung di hadapan Rasulullah. Entah itu di Raudhah An-Nabawiyah, entah itu di hadapan makam Rasulullah SAW. Tetapi kita diperintahkan Rasul dalam sebuah sabdanya. Nabi SAW menyatakan, La taj'alu qabri 'ida, janganlah kalian jadikan makamku sebagai hari raya. Artinya, jangan kalian jadikan makamku sepi, hanya setahun sekali ramenya, dikunjunginya hanya setahun sekali. Hendaknya kalian sering-sering berkunjung ke makamku. Seperti itu makna hadisnya. Kemudian Rasul menyatakan, dimanapun kalian berada, ucapkanlah salam kepadaku. Karena sesungguhnya salam kalian kepadaku sampai kepadaku. Dan di makamku telah Allah tempatkan, tugaskan satu malaikat yang punya data nama seluruh makhluk, baik yang sudah tercipta maupun yang belum terlahirkan, sampai hari kiamat, lengkap dengan nama orang tuanya. Tidak satu pun dari umatku mengucapkan salam, kecuali malaikat mengatakan, duhai Rasul, fulan, anaknya fulan, mengucapkan salam kepadamu. Maka aku pun menjawab, wa alaihis salam, dan keselamatan semoga juga untuknya. Bayangkan betapa beruntungnya kalau kita mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan doanya adalah assalam, didoakan selamat. Makanya tadi saya tanya, Bapak Ibu pengen selamat atau tidak? Ternyata kita ini banyak akhirat kita yang belum selamat. Untuk menambal semua itu, untuk menutup semua kekurangan itu, kita butuh doa yang besar. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Rasul agar kita selamat. Maka perbanyaklah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya di dalam salat dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, tetapi di luar salat perbanyak ucapkan salawat dan salam. Karena itulah Allah mewahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Dan sesungguhnya para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, hendaknya kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi sebanyak dan sebaik mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salimu taslima, salamlah kepada beliau dengan salam yang banyak dan baik. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sayang kepada kita, maka kita diperintahkan solawat. Karena Allah sayang kepada kita, kita diperintahkan salam. Kenapa? Kalau kita solawat, langsung kita mendapatkan 10 solawat Allah. Kalau kita salam, langsung kita mendapatkan doa selamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sungguh cerdas, sungguh cerdik, sungguh hebat para ulama kita, aulia Allah wassalihin, yang mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul membaca maulid-maulid, entah itu maulid Simtud Durar atau maulid-maulid yang lain. Di situ ada satu rawi mahallul qiyam, semua diajak berdiri sembari mengucapkan ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib alaika salawat. Langsung ucapan salam ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul menjawab bukan secara berkelompok. Rasul tidak mengatakan untuk semua yang lagi baca maulid nih di masjid ini mendapatkan salam dari saya. Tidak. Tetapi Rasul mengatakan waleh, dan untuk dia Nawfal bin Muhammad al-Idrus, salam, doa selamat dariku. Untuk dia Abdul Ghaffar, salam dan ucapan selamat dariku. Untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia, ucapan salam, selamat dariku, doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, bersemangatlah untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Ucapkan salam dengan baik, ucapkan salam dengan benar, karena semua itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan satu contoh. Insyaallah contoh ini penutup dari ceramah saya di malam hari ini. Setuju? Ya? Udah berapa lama saya bicara? Saya kalau enggak megang jam repot nanti. Ya, tadi saya ceramah jam 10. Sekarang udah jam 10.52. Berarti udah 50 menitan saya ceramah. Tersisa waktu 10 menit. Setuju? Ya? Setelah itu kita pulang dengan damai. Pulang dengan selamat. Insyaallah ya. Setelah yang berikut ini, cuman yang berikut ini lamanya 1 jam atau setengah jam, saya enggak ngerti. Ya, setelah yang berikut ini. Salam. Simple kan, sepele ya, mudah. Tapi coba, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ada seorang itu hidupnya susah. Semua kerjaan sudah dia lakukan. Rezekinya enggak naik-naik. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini udah kerja. Utara, timur, selatan, barat, udah saya lakukan semua. Tapi kok ya tetap miskin. Bangkrut terus. Apa yang harus saya lakukan? Rasul ngajarkan, nah kamu kalau pulang ke rumah, yaitu ucapkan salam kepada penghuni rumahmu. Kemudian ucapkan salam kepadaku. Terus baca surat Al-Ikhlas. Terus baca surat Al-Ikhlas. Dah, nanti kamu akan digerujuk rezeki. Pulang orang ini amal kan? Yakin sahabat sama Nabi beda dengan kita. Kalau kita, masa ya? Masa cuma dengan begitu langsung jadi kaya ya? Enak bener ya? Salam, salam, Al-Ikhlas, kaya. Kok mudah bener? Ini kita nih, soalnya mikir. Lupa kalau zikir itu lebih penting daripada mikir. Sahabat gak gitu. Sami'ana wa ata'na. Kami telah dengar, kami taat ya Rasulullah. Maka dia mulai segera pulang cepat. Ucapkan salam keluarganya. Ucapkan salam kepada Nabi. Kemudian beliau baca Al-Ikhlas. Nyantai. Keluar lagi. Akhirnya orang ini kan sering-sering pulang ke rumahnya. Senang kalau pulang ke rumah. Kenapa? Karena doa Nabi akan semakin berjalan dengan cepat. Hasilnya dalam waktu yang singkat, sahabat itu langsung rezekinya melonjak dan dia menjadi orang yang termasuk salah satu orang yang terkaya di kalangan para sahabat. Itu diantaranya mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Nah, untuk salam kepada Nabi, saya ambil contoh, coba yang punya handphone, handphonenya dikeluarkan sebentar. Ini memang harus saya demonstrasikan. Tolong handphonenya dikeluarkan. Jangan khawatir, saya enggak minta Anda banting handphonenya, tenang. Keluarkan saja handphonenya. Ya. Ya, salah satu, dua, tiga yang mau merasakan ilmu ini, handphonenya dikeluarkan. Coba di handphone masing-masing ada kontaknya enggak? Ada. Ya. Tolong ya, tolong catat nomor saya sekarang. Jadi kalau yang enggak ngeluarin handphone nanti enggak dapat nomor saya ini. Keluarkan handphonenya sekarang, catat nomor saya. 081 22 081 22 80 60 916. Saya ulangi, 081 22 80 60 916. Sekali lagi, 081 22 80 60 916. Tuh ada yang miss call. Ya, coba. Gak usah di miss call, itu nomor gak mungkin saya bohong. 081 22 80 60 916. Sekarang saya minta sekali lagi, minta tolong, yang udah catat nomor saya, kirim SMS, kirim SMS, cukup dengan ucapan salam gitu aja lah, biar singkat. Salam, kirim ke nomor saya sekarang juga. Yang udah punya nomor saya tadi, langsung kirim SMS dengan ucapan salam atau assalamualaikum atau apa, pokoknya sesingkat mungkin. Segera kirim sekarang juga. Tuh, udah boleh pada masuk SMS-nya. Tuh. Oh, masuk. Masuknya huruf Y, J, K, L, H, N, C. U, Y, K, C, C, C. Ada yang masuknya ke ketik-ketik gitu, kelempar, masuk. Macam-macam nih. Saya mau nanya, begitu Anda punya nomor saya, terus Anda SMS ke saya, SMS itu masuknya segera atau lambat? Segera. Oke, nomor saya nomor Batu Licin atau nomor Solo? Nomor Solo. Ya kan? Ini mulai masuk. Assalamualaikum. Berdatangan ya SMS. Ya, SMS berdatangan. Seandainya saya ada di Jakarta, Anda SMS, langsung masuk atau enggak langsung masuk? Langsung masuk. Langsung masuk. Seandainya nama Anda semua udah ada di kontak saya. Nama Anda ada di kontak saya. Begitu Anda SMS, namanya muncul enggak? Muncul. Muncul dari misal teman saya di Batu Licin nih, Haldrowi. Dari Haldrowi gitu ya. Bip, gimana kabarnya? Masuk muncul. Hadrawi, Bib, gimana kabarnya? Kan begitu. Misal dari Guru Hasrul. Assalamualaikum, Bib. Kapan ke Batu Licin lagi? Langsung muncul nih. Misalnya Guru Hofar. Guru Hofar, Bib, kapan ke Pagatan? Misal begitu. Langsung muncul. Nama beserta text message-nya. Beserta isi SMS-nya. Betul? Walaupun saya ada di Hong Kong, walaupun saya ada di Saudi Arabia, walaupun saya ada di Amerika, walaupun saya ada di Rusia, walaupun saya ada di Cina, walaupun saya ada di London, walaupun saya ada dimanapun di belahan bumi ini, SMS itu akan segera masuk. Dan hitungannya cuma detik. Benar? Ini baru handphone. Kalau ini buatan Cina. Providernya Telkomsel. Atau ada yang XL, ada yang Indosat, ya kan? Ada yang Tri, ada yang Axis, dan lain sebagainya. Kirim bisa langsung nyampe, langsung kebaca siapa yang ngirim, siapa isinya, dan langsung bisa dibalas, betul? Nah, saya mau nanya. Kan Rasul udah ngasih tahu, bahasanya Rasul itu cakep banget. Allah siapkan malaikat satu di makamku, punya data kontak seluruh makhluk manusia dari dulu sampai hari kiamat, daftar namanya sudah ada. Tidaklah satu umatku mengucapkan salam, langsung muncul dari fulan, anaknya fulan. Rasul langsung balas SMS kita. Rasul langsung balas SMS. SMS kita. Saya mau nanya, kalau Anda dapat SMS dari Rasulullah SAW, bangga atau enggak bangga? Bangga atau enggak bangga? Senang atau enggak senang? Nah, bersemangat enggak untuk kirim SMS sama Rasul? Nah, kenapa kalau maulid diajak SMS Rasul, ya Nabi salam alaika, masih ada yang ngantuk? Kenapa kalau at-tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kenapa kita enggak semangat? Karena kita enggak nganggap kita lagi salam sama Rasul. Kita enggak nganggap kita dibaca oleh Rasul. Kita enggak nganggap kita akan dibalas oleh Rasul. Sungguh itu benar-benar terjadi. Salam itu nyampe dan salam itu langsung dijawab. Dan mohon maaf. Bukan SMS. Bukan short message. Tapi yang dikirim adalah voicemail. Ini kalau bahasanya anak muda nih. Bahasa handphone. Ini kluntang-klunting masuk terus SMS. Bahasanya bahasa voicemail. Yang dikirim pesan suara. Yang dikirim pesan suara. Ya Nabi salam alaika. Nyampe langsung di sana. Dan langsung dijawab salamnya tersebut oleh Nabi SAW dengan voicemail juga. Ya, dengan voicemail juga Nabi jawab. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Suara Nabi langsung nyampe ke sini. Yang jadi masalah, handphone bapak, handphone saya ini rusak atau tidak? Nah, kalau handphonenya rusak, ya pesennya gak nyampe-nyampe. Pending. Kenapa pending? Handphonenya bermasalah. Lobet. Sinyal jelek. Makanya dikasih salam sama Rasul gak dengar-dengar. Lain dengan awliya usolihin. Kalau orang-orang yang soleh dalam attahiyatnya, dalam ucapan ya Nabi salam alaika atau assalamu alaikum Zainal, itu langsung dengar jawaban salam Rasul. Waalaikumsalam. Dengar. Makanya khusyuk semua, khusyuk semua. Kenapa? Dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat dibuktikan secara dalil akli dan nakli. Makanya kalau ada kaum yang menyaksikan ini, sama saja menyaksikan kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dari alam sana bisa menembus alam dunia ini, sebagaimana Rasul ketika hidup bisa menembus alam akhirat, maka Rasul setelah meninggal dunia bisa juga menembus alam dunia. Lebih mudah setelah meninggal menembus alam dunia daripada masuk hidup masuk ke alam akhirat, karena belum ada orang yang masuk alam akhirat, semua masih di barzakhnya Allah Ta'ala. Rasul udah masuk alam akhirat. Sesungguhnya al-jannah wan-nar ba'dal barzakh, jannah dan nar itu setelah alam barzakh. yang namanya ketemu Allah itu setelah alam barzah. Tetapi Rasul telah melampaui semua itu. Jika itu saja mampu, apalagi Rasul di alam barzah menemui yang hidup, maka itu sungguh mampu. Apalagi Rasul di alam barzah ketika hidup, Rasul telah menyatakan, dan aku akan jawab salamnya. Artinya jawaban itu bukan sembarangan. Kalau enggak bisa didengar oleh umatnya, maka itu bukan jawaban. Sedangkan disyariatkan, kalau kita memberikan salam kepada seseorang dan kita menjawabnya, jawaban itu harus didengar oleh orang yang mengucapkan salam tersebut. Hakadha, Ustaz. Cukup jelas? Cukup? Saya pertegas. Nih, lunding. Rasul punya handphone namanya malaikat. Di sana nih, di Madinah Al-Munawwarah, di raudhahnya Rasul, di rumahnya Rasulullah. Syauqi ila daril habibi Muhammadin. Coba nanti biar dibacakan qasidahnya sebentar. Bisa, Ustaz? Bisa, siapkan bukunya. Ada? Mas Ustaz bawa enggak? Ada di situ, coba. Nanti biar dibacakan sedikit qasidahnya ya, kita dengarkan terus nanti doa bersama. Setuju? Ya. Salam Rasul punya nih malaikat. Malaikat ini ibarat handphone dengan kontak semua orang. Begitu ada yang kirim voicemail, langsung dijawab. Saya nanya, lah kalau baru handphone made in China, made in manapun, providernya yang begini-begini, towernya cuma begitu, kecepatannya luar biasa, lah kalau kira-kira itu yang ngirim Rasulullah SAW, kecepatannya seperti apa? Langsung, karena itu, dulu di Hadramaut, ada seorang Habib namanya Habib Alwi bin Ali Khalid Ghassam. Beliau itu, masjidnya sering dikunjungi orang-orang dari luar kota, dari luar negeri. Cuman mau apa? Mereka pengen sholat berjamaah dengan sang Habib. Kenapa pengen sholat berjamaah dengan sang Habib? Soalnya kalau Habib ini sholat, ketika mengucapkan Assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan seperti itu, langsung terdengar ucapan Waalaikassalam ya syekh. Salamku juga untukmu wahai syekh. Maka seluruh makmum juga bisa ikut mendengarkan jawaban salam Nabi Muhammad SAW. Sampai semuanya ziarah ke masjid tadi pengen jamaah bersama sang Habib. Coba hadirin. Lah kita nih yuk, ayo. Katanya guru sekumpul dalam sebuah nasihatnya yang pernah saya dengar. Beliau mengatakan, kita ini kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang namanya bersaksi itu melihat. Namanya bersaksi itu melihat. Lah kita selama ini bersaksi kok enggak melihat. Berarti kita dusta. Lain dengan para awliya wa sholihin. Lain dengan wali-wali Allah. Lain dengan guru-guru yang soleh. Mereka itu setiap detik selalu melihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam keadaan jaganya mereka melihat. Dalam tidurnya pun mereka melihat. Makanya mereka sering bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu hadirin, kita tingkatkan kualitas kita dengan sering-sering mengucapkan salam. Kalau kita mau mengucapkan salam kepada Rasul, caranya ikut nih maulid yang seperti ini. Hadir di majelis yang seperti ini. Alhamdulillah, Kalimantan Selatan penuh dengan majelis maulid. Beda dengan Jawa. Fitnah Wahabiyah ada di Pulau Jawa. Orang-orang yang anti dengan maulid, anti dengan solawat, yang enggak demen, yang benci dengan majelis seperti ini, tidak sedikit banyak dan terorganisir dengan baik. Karena itu jaga majelis yang seperti ini. Jangan sampai muncul orang-orang yang anti majelis maulid, anti solawatan, anti dengan tahlil, anti dengan ziarah kubur para aulia di Kalimantan Selatan. Jangan sampai subur. Karena itu hidupkan majelis ini. Tunjukkan ilmunya. Tunjukkan apa itu dalilnya. Tunjukkan apa itu sumbernya. Sehingga masyarakat tidak terkena virus yang aneh. Aneh. Hidupkan. Alhamdulillah. Nih. Guru antum yang di belakang saya ini. Ya, yang ada di depan antum saat ini. Masya Allah. Masih muda. Punya majelis. Saya tadi nanya-nanya. Guru Hasrul. Majelisnya udah punya nama belum? Belum, Bib. Boleh dikasih nama di sini? Beliau, Bib, kasih nama. Kasih nama, yaudah. Majelisnya saya kasih nama aja, persis sama dengan majelis saya. Saya punya majelis di Solo, saya kasih nama Ar-Raudhah. Ar-Raudhah, karena saya pengen menjadi bagian dari Riyadh. Saya pengen jadi bagian dari Raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Dulu saya tidak ngerti kalau musolanya guru sekumpul itu namanya musola Ar-Raudhah. Ketika saya kasih nama Ar-Raudhah, kemudian saya kan sering saya ziarah ke sekumpul, cuman enggak perhatikan tuh namanya Ar-Raudhah ya. Ketika saya lihat Ar-Raudhah, oh, alhamdulillah Ar-Raudhah udah punya musola segede itu sekarang ya. Alhamdulillah nama kita nyambung dengan namanya majelis yang baik. Baik-baik niatkan keberkahan majelis tersebut. Karena itu malam hari ini semoga diterima, saya kasih nama majelisnya Guru Azrul dengan nama Majelis Ar-Raudhah. Semoga barokah dan manfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Kalau beliau sudah punya kajian, jangan duduk di rumah, mampir, hadir di majelisnya. Karena majelis ilmu merupakan taman surga. Insyaallah kalau kita masuk taman surga, undur maqal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, enggak usah lihat siapa yang ngucapin. Yang ngucapin anak kecil, yang ngucapin orang tua, yang ngucapin siapapun, orangnya jelek, orangnya baik. Lihat ucapannya. Kalau ucapannya memang benar, sesuai dengan tarikah yang benar, sesuai dengan akidah yang benar, ikuti. Meskipun yang mengucapkan orang itu seorang pemabuk sekalipun, ikuti dia, ucapannya benar. Tetapi kalau ucapannya enggak benar, ucapannya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapannya bertentangan dengan tariqah-tariqah muktabarah para sufi, meskipun yang mengucapkan orangnya berjubah, meskipun yang mengucapkan orangnya bersorban, meskipun yang mengucapkan orangnya kelihatan tanda-tanda itu ketampanan seperti saya yang ada di malam hari ini di hadapan Anda semua. Ya, jangan diikuti ucapannya. Unzur maqal wala tanzur man qal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Alhamdulillah, ini yang mengucapkan, insyaallah kalau beliau mengajar, beliau juga belajarnya dulu di Hadramut, 2 tahun di Darul Mustafa di tempat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya alhamdulillah, insyaallah dari sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang soleh, insyaallah artinya enggak perlu diragukan sumber ilmunya. Tinggal kita sempatkan waktu datang, ajak keluarga, ajak anak kita untuk hadir ke majelisnya, karena itu akan menjadi keuntungan kita sendiri. Beliau enggak nyuruh saya ngomong seperti ini, cuman saya yang butuh. Kenapa? Kalau nanti yang hadir majelis tambah banyak, maka pahalanya untuk saya sendiri, bukan untuk Anda semua. Ini kerakusan saya kepada pahala. Kan kalau yang hadir nambah, yang dapat pahala siapa coba? Kenapa? Yang ngasih nama. Terus apa lagi? Yang ngaca-aja. Kan gitu kan? Ini kalau ada yang tergerak, saya dapat pahalanya. Kan nikmat. Fastabiqul khairat. Itu yang harus. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Aneh kita ini. Misal nih, di Tanah Bumbu, di Batu Licin. Ada satu warung makan yang baru buka. Baru buka. Misal warung bakso, atau warung sate, atau warung ayam. Ya, ayam goreng. Anda mampir ke ayam goreng, makan enak. Gak dibayar tuh sama yang punya warung, Anda akan ngomong kepada teman-teman dan keluarga, kalau makan ayam, makan di sana, enak, besok saya ajak ya, saya yang bayarin. Bayarin orang masuk warung makan mau, ngiklankan warung makan mau, padahal gak dibayar sama warung makan tersebut. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan, Rasul telah bersabda, "Man jalla ala khairin, falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang mengajarkan pada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dapat pahala dari Allah yang gak mungkin habis. Kenapa kita gak bersemangat? Terkadang mengatakan, ngapain deh ke majelis, buang-buang waktu. Mendingan begini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah yang berikut ini, satu qasidah, terus kita akan doa bersama. Setuju? Waktu sepenuhnya saya serahkan. صلوا على النور الذي أرج السماء صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمان بالوصال تكرما جادت Sulaiman bil wisali takarruma fasara sururu ruinal fuadi wa khayyama. Ya has nama jadat bihi fi wasliha. Ya has nama jadat bihi fi wasliha akhlan bi wasanin fi kitin dul maglama akhlan biwasadin fiki niltul magnama. Fi jan natin mashaqani min wasfiha. Fi jan natin ma syaqani min wasfiha illa likaunin hibbi fiha khayyama. Illa likaunin hibbi fiha khayyama. Mazam zamal hadi bidik fi nazilha. Mazam zamal hadi bidik fi nazilha illa wa anshani idha mazam zama illa wa anshani idha ma zamzama. Shauki ila daril habibi Muhammadin. Shauki ila daril habibi Muhammadin. Shaukun tamakkana fil hasha wa takattama. Shaukun tamakkana fil hasha wa takattama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begini, di dunia ini ada surga yang begitu indah, dan semua kenikmatan surgawi ada di sana, dan memang semua yang ada di surga ada di situ. Dan kita bisa untuk datang ke sana. Tempat itu bernama rumah Rasulullah SAW. Di rumah Rasulullah itulah terletak segala kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirah. Di mana tubuh yang mulia diletakkan di dalamnya. Karena itu saya himbau Bapak Ibu sekalian, kalau punya harta, jangan sia-siakan kesempatan untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu hayyun fi qabrih. Karena Rasulullah hidup, enggak meninggal. Yang meninggal jasadnya, Rasulnya enggak pernah meninggal. Jasadnya memang meninggal, tapi Rasulullah hayyun hidup, al-anbiya hayyun hidup di makamnya. Datang ke sana, sampaikan ya Rasulullah, saya umatmu. Syahadat di hadapan beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, ucapkan syahadat. Sayang kalau ibu-ibu punya emas yang banyak, punya berlian yang banyak, tapi belum sempat ke sana, sayang. Bapak-bapak yang punya motor 2 atau 3, jual motornya. Sisakan aja satu. Kalau perlu jual semua, beli yang murah dulu yang jelek. Uangnya berangkat ke Madinah. Jangan khawatir. Sampai di sana, tinggal lapor aja sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya berangkat ke sini jual motor. Tolong mintakan kepada Allah, pulang bisa beli mobil. Dan doa Rasul pasti terkabul. Gak mungkin tidak. Sayang nanti kalau kita udah tua, udah susah berangkat ke sana, gak bisa seperti ketika muda. Manfaatkan, nikmatin. Berangkat, ajak teman-temannya, ajak keluarganya. Saya gak buka biru umroh, jadi saya begini gak ada keuntungan dunia sama sekali. Ya, saya gak buka biru umroh, tapi saya itu seneng. Kalau ada orang berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu taala anhu, dahulu beliau pernah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Rombongannya di dunia ini belum pernah terjadi rombongan ziarah Nabi sebesar yang dipimpin oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau berangkat ke Madinah membawa 50 ribu orang. 50 ribu orang dari Baghdad. Beliau bawa itu semua ala nafaqatih. Semuanya beliau yang membiayainya. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i berkata, "Fi halatil bu'di ruhu kuntu ursiluha wa hiya naibati wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat famdud yaminak kay biha kay tuhdha biha syafati." Atau kama qala radhiyallahu anhu, dulu waktu saya jauh, wahai Rasulullah, saya mengirimkan roh saya datang ke sini mewakili saya. Artinya, jauh saya kirim salam, ucapkan salam, salam, salam, salam kepadamu, wahai Rasulullah. Sekarang, saya dan sekujur tubuh saya sudah berada di hadapanmu, wahai Rasulullah. Famdud yaminak kay tuhdha biha syafati. Tolong julurkan lengan tanganmu agar bibirku ini mendapatkan kemuliaan untuk mengecupnya. Maka dari dalam kubur Rasulullah SAW muncul tangan beliau yang mulia. Dan Sayyid Ahmad Rifa'i mengecupnya. Dan dilihat oleh orang-orang yang ikut bersamanya yang berada di saf-saf awal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan sia-siakan. Mari kita munculkan semangat untuk berkunjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kepada makam para awliya wa salihin kita semangat, maka pada pimpinan awliya wa salihin jangan sampai kita tidak pernah berkunjung ke sana. Karena murah, tidak mahal. Bertemu Rasulullah 20 juta, 30 juta itu murahnya luar biasa. Tidak ada mahal dan pasti Allah akan menggantinya dengan ganti yang berlipat ganda. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Imam al-Anbiya. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Imam al-Mursalin. الصلاة والسلام عليك يا أتقى الأتقياء. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Duhai Allah yang Maha Penyayang, sampaikan salam kami kepada Rasulullah, sampaikan salam kami kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Rasulullah, Duhai kekasih Allah, Duhai junjungan kami, Duhai pimpinan para anbiya wal mursalin, Duhai Rasulullah, kami semua mengucapkan salam teruntukmu, Duhai Rasulullah. Terimalah ucapan salam kami, Duhai Rasulullah. Terimalah ucapan salam kami yang jelek ini, Duhai Rasulullah. Terimalah ucapan salam kami yang penuh kekurangan ini, Duhai Rasulullah. Duhai Rasulullah, berikan syafaatmu teruntuk kami semua, teruntuk kedua orang tua kami, teruntuk ayah bunda kami, teruntuk ibu bapa kami, teruntuk pasangan hidup kami, teruntuk putra putri dan keturunan kami, teruntuk sahabat-sahabat kami, teruntuk orang-orang yang berbuat baik kepada kami, teruntuk seluruh hadirin yang hadir di majlis ini, yang mendengarkan suara doa ini, dimanapun mereka berada. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu teruntuk kami semua. Ya Rasulullah, hadirlah dalam mimpi-mimpi kami, duhai Rasulullah. Maafkan kami memohon ini, ya Rasulullah. Kami tak layak dan tak pantas untuk mengajukan diri memohon kepadamu dengan permohonan yang seperti ini. Akan tetapi kami haus, kami rindu ingin berjumpa denganmu, ya Rasulullah. Maka wahai Rasulullah, dengan izin Allah Ta'ala, hadirlah dalam mimpi-mimpi kami, walaupun sekali sepanjang hidup kami, ya Rasulullah. Ya Allah, tolong hadirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kami, dalam tidur kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menatap paras beliau yang mulia, paras beliau yang penuh cahaya. Izinkan kami melihat tajallin nurmu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-lutuf wal afiyah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, izinkan Rasulullah mendampingi kami saat Israel menjemput nyawa kami. Izinkan Rasulullah mendampingi kami saat Israel menjemput nyawa kami. Ya Rasulullah, kami cemburu kepada sahabat-sahabat yang engkau dampingi saat sakaratul maut. Sungguh kami takut sakaratul maut. Keburukan kami bertumbuk-tumbuk dan amal soleh kami belum banyak. Ya Allah, tolong izinkan Rasulmu memberikan syafaatnya kepada kami semua. Memberikan syafaatnya kepada kami semua, terutama inda sakaratil maut. Terutama saat sakaratil maut nanti, izinkan Rasul memberikan syafaatnya kepada kami, ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Jadikan semua yang hadir di majlis ini mendapatkan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semua yang hadir di majlis ini, ya arhamar rahimin, golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Terkhusus di malam hari ini, kami tengadahkan tangan teruntuk orang-orang yang sedang sakit dari keluarga kami, sahabat kami, teman-teman kami, ayah dari teman-teman kami, yang menitipkan doa memohon kesembuhan kepadamu lewat kami, ya arhamar rahimin. Tolong dengan berkat semua majlis maulid yang akan diselenggarakan dan yang telah tersenggara, yang sedang terselenggara, ya Rabb. Tolong sembuhkan yang sakit di antara kami, ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami, ya Allah, dengan kesembuhan dari sisimu, dengan kuasamu semata, ya arhamar rahimin, ya syafi, ya syafi, ya syafi. Khususnya teruntuk semua yang hadir di majlis ini. Sembuhkan kami dari penyakit batin dan penyakit zahir, ya arhamar rahimin, ya Allah. Kami tengadahkan tangan di malam hari ini, terkhusus pula untuk putra putri dan seluruh keturunan kami. Ya Allah, tolong jadikan anak keturunan kami semuanya min ahlil jannah. Jadikan seluruh anak keturunan kami minal awliya wassalihin. Jadikan anak-anak kami rukun, ya Allah. Jadikan anak-anak kami rukun, ya Allah. Jadikan anak-anak kami saling mencintai, saling mengasihi, saling membela, ya Allah. Jadikan anak-anak kami cinta kepada orang tuanya, ya Allah. Jadikan anak-anak kami taat kepadamu dan Rasulmu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami penuh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, ya Allah. Jadikan anak-anak kami sukses dunia, sukses akhirat, ya Allah. Tolong maafkan salah kami kepada anak-anak kami. Tolong maafkan kekasaran kami kepada anak-anak kami, ya arhamar rahimin, ya Rabbi. Jadikan semua yang hadir saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Hapuskan benih-benih dengki iri dari hati kami semua, ya arhamar rahimin. Jadikan kami ikhwanan, saudara-saudara yang saling bersenyum, saudara-saudara yang saling mengasihi, mengayomi, menyayangi, saling membela di jalan Mu, ya arhamar rahimin, ya Rabbi. Panjangkan usia kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, kesehatan, kesuksesan, dan akhiri kelak usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhinia wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi washabbihi sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.